Ada satu keluarga berkorban atau berkorban satu kambing. Jangan terkena larangan potong kuku dan potong rambut satu keluarga ataukah orang tua yang laki-laki saja. Jazakul khairan Ustaz. Ada satu keluarga berkorban satu kambing. Yang terkena larangan untuk potong kuku dan rambut itu apakah satu keluarga ataukah orang tua laki-laki saja? Iya, yang berkorbannya bapaknya. Oh, bapaknya, Masya Allah. Allahu ta'ala alam.